Alhamdulillah luar biasa penontonnya ramai sekali ya. Ayo, ini ada lagu terbaru, pasti semuanya tahu lagu ini. Yuk. Buat kalian yang suka mendo janji. Bareng semuanya ya. Kau kebangetan men sambat belas raono perhatian. Jelas ku buto akimu, ku buto awakmu. Kau kebangetan I'm Bukanlah harapan. meminang kekasihnya ya untuk cari kerja ini. Yuk, Adela. biasa. Gofar rame banget, semangat banget. Sampai jumpa. bersama Cumi-Cumi. Wakar! Kita goyang kembali, ada Arlida Putri Adela. Thank you. spesial buat yang lagi rindu. Buat kamu. Apa? Ya. Gak boleh goyang-goyang samping kanan. Samping kiri juga. Aku ingin

kasih sedikit tepuk tangan dong. AMC Indonesia goyang. Thank you. Tangannya boleh dilambaikan ke atas semuanya. tepuk tangan paling meriah buat Adela di sini, mana dulu dong semuanya.